Mitra Bisnis, Detik menulis, Badan Karantina Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, belum lama ini memusnahkan 45 ton bawang merah ilegal asal Malaysia yang dinilai tidak dilaporkan dan pengirimannya tidak sesuai aturan. Di sisi lain, belakangan ini, harga bawang merah melonjak berkali-kali lipat dari harga normal akibat kurangnya pasokan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi Lukman. Pak Adi, apa komentar Anda mengenai hal ini? Oke, jadi kalau saya lihat memang itu peraturan kalau terjadi pelanggaran dalam importasi, ada beberapa alternatif mulai dari pemusnahan, dikembalikan ke negara asal, ataupun tindakan-tindakan lainnya ya. Itu menjadi wewenang pemerintah. Saya kira sebagai asosiasi saya tidak punya kewenangan untuk mengomentari tentang tindakan pemerintah karena itu tidak ada aturannya. Cuma yang jelas sekarang posisinya adalah dengan adanya aturan RUPH yang baru ini banyak sekali terjadi kelangkaan terhadap produk-produk hortikultura termasuk bawang ini sendiri. Nah sekarang situasinya termasuk di tingkat petani. Banyak petani yang memanen bawang dalam kondisi bawang masih muda dipanen. Nah ini juga lebih membahayakan lagi jangka panjangnya karena sebenarnya biasanya petani kalau panen itu sudah sampai tua dipanen dan sebagian disimpan sebagai bibit. Nah setelah disimpan sebagian bibit untuk tanam kembali. Nah sekarang dengan adanya dipanen muda langsung dijual karena tergiur harga mahal, ini menjadi satu kendala di kemudian hari bagaimana pemenuhan bibit terhadap tanaman bawang ini sendiri. Gitu. Ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Nah, terkait dengan import yang tidak sesuai dengan aturan, nah, mungkin ini juga menjadi pelajaran bagi importer bagaimana sebenarnya importer itu harus memenuhi terhadap aturan perundingan ya. Karena aturannya sudah jelas memang harus ada RIPH, harus ada IP dari Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya. Nah, kalau memang importer tidak memenuhi itu, nah ini merupakan tanggung jawab atau konsekuensi dari yang harus ditanggung sendiri gitu. Nah, terkait dengan kelangkaan baik itu bibit ataupun lainnya, tentunya ini juga menjadi concern dari kami, terutama industri pangan, bagaimana ini bisa memenuhi. Karena barusan kami diskusi dengan beberapa anggota, sekarang anggota kami banyak yang tadinya bisa dipenuhi dari dalam negeri, ternyata sekarang sudah tidak memungkinkan dalam negeri karena semakin langka. Tadi yang saya ceritakan kaitannya itu juga dengan panen muda, mutunya akhirnya tidak bisa memenuhi syarat yang diminta oleh pabrik, sehingga itu harus dijual ke konsumen. Tapi konsumen memang butuh juga karena memang harga tinggi saat ini dan stok cukup langka gitu di pasar. Nah, ini kompleks sekali kaitannya antara industri pangan dan juga untuk konsumsi dan juga bagaimana memenuhi dalam negeri ini harus dipenuhi kebutuhannya seperti itu. Lalu melihat kondisi saat ini, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan lokal kita agar harga juga menjadi stabil, Pak? Makanya beberapa waktu yang lalu saya pernah menyarankan ke pemerintah. Pemerintah, ini pelajaran bagi kita semua ya, bahwa sebelum membuat satu aturan, harusnya kita mempunyai mapping yang jelas antara konsumsi dengan produksi. Dan juga dalam mapping itu harus juga memasukkan unsur waktu, artinya waktu panen kapan, dan juga unsur lokasi. Kadang-kadang ada satu lokasi berlimpah, tapi tidak bisa didistribusikan ke daerah lain, karena ini kan perishable, mudah rusak. Nah, ini juga semua mappingnya harus jelas. Nah, dengan demikian, pada saat pemerintah mengeluarkan regulasi, itu sudah mempunyai gambar yang jelas. Oke, daerah A boleh import, kemudian waktunya kapan, jumlahnya berapa, daerah B gimana dan lain sebagainya, produksinya kapan, ini semua sudah jelas dan tidak terjadi kelangkaan. Nah, sekarang kalau kondisi saat ini sudah terjadi kelangkaan ini harus ada tindakan menurut saya, harus ada tindakan drastis. Mungkin pemerintah bisa menunjuk apakah itu bulog ataupun ini yang ditunjuk, karena ini sesuai dengan undang-undang pangan, sebenarnya pemerintah mempunyai kewenangan untuk menunjuk, untuk melakukan sesuatu tindakan yang terkait dengan kelangkaan komoditi pangan. Seperti itu, ini kewenangan pemerintah. Nah, asal itu sesuai dan dipakai oleh industri itu sendiri, bukan disalahgunakan untuk dijual konsumsi. Nah, sedangkan untuk yang konsumsi, pemerintah menunjuk badan yang ditunjuk sehingga bisa dipenuhi. Tapi dengan catatan, pemerintah harus mengecek dulu apakah produksinya ada atau tidak di daerah. Kalau memang dinyatakan benar-benar tidak ada, tentunya kewenangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Demikian Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi Lukman. Saya Wendy Lim.